Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan iman, kesehatan jasmani, dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, suri tauladan kita yang menjadi uswah dan menjadi pemimpin karismatik yang layak untuk dicontoh bagi pemimpin dunia atau pemimpin daerah sampai pemimpin tingkat kelurahan sekalipun. Pada hari ini kita mengkaji ayat 65 dari surat Al-A'raf. Tema kita kisah Nabi Hud. Ini terkait erat bila sebelumnya kita mengkaji tentang kisah Nabi Nuh. Sekarang kita mengkaji kisah Nabi Hud. Berbanyak-banyaknya kisah dalam Al-Quran untuk menjadi penyadaran bagi kita sebagai da'i. Sebagaimana kita katakan sebelumnya, kita semua adalah da'i, agar menambah lembut kepada hati kita, agar kita pun tahu sebenarnya tugas da'i itu apa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 65 ini berkata, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ustaz Syafir dan Ustaz Hanafi, iya, ini menarik. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya qaumi. Nabi Nuh berkata ya qaumi kepada kaumnya. Nabi Hud di sini pun berkata kepada kaumnya yang bernama kaum 'Ad, ya qaumi. Diulang-ulang kata-kata ya qaumi ini tentu saja merupakan memiliki makna yang begitu besar, artinya yang untuk disampaikan kepada umat yang ada pada zamannya dan umat yang ada pada saat ini. Apa mungkin makna yang dapat kita petik dari terulang-ulangnya kata-kata ya qaum ini, Ustaz Hanafi? Ya, saya melihat konotasi makna dari ucapan ini adalah betapa dekatnya seorang nabi dengan masyarakatnya. Iya. Sehingga dia berbicara face to face. Iya. Nah, makanya dakwah itu ada dalam dua model. Ada dakwah fardiyah, dakwah individu, pembentukan-pembentukan yang bersifat individu. Ada dakwah jamahiriyah. Jamahiriyah itu dakwahnya yang bersifat global, orang banyak, dan di depan komunitas yang lebih banyak lagi. Iya. Dan kedua-duanya ini dilakukan oleh Nabi Hud. Hud dan Nabi Nuh, ya. Iya, Nabi Nuh juga. Ketika dia menempa jundi ataupun kader-kadernya, satu persatu dia tempa. Tapi begitu dia mengajak kaumnya yang lebih banyak lagi, maka dia melakukan dakwah dengan kata-kata ya qaumi. Nah, jadi dengan begitu ini adalah sifat da'i. Da'i itu adalah da'i di zaman sekarang ini adalah pewaris dakwah nabi-nabi yang dulu. Maka dia harus juga dekat dengan kaumnya. Iya. Dia hidup bersama mereka, mengalami apa mereka alami, dan meresapi serta memikirkan apa yang terbaik bagi kaumnya. Iya, jadi, maka saya melihat ini sosok da'i itu harus aspiratif dan komunikatif, cerdas. Iya. Dia mengantisipasi dan memberikan penyegaran-penyegaran bagi masyarakatnya, Ustaz. Iya, kalau saya lihat, jadi da'i itu tidak berjarak dengan kaumnya. Enggak. Dia berbaur dengan masyarakatnya. Iya. Dia adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat adalah bagian dari dirinya. Lebih jauh mungkin lagi. Mungkin gini, Ustaz, ya. Saya punya pemikiran. Mungkin untuk itu, ada hikmah Allah yang dalam. Maka kita, mayoritas lah, katakanlah da'i-da'i ini hidupnya sederhana. Iya. Kenapa Allah memilihkan hidup seperti ini, ya, walaupun tidak para nabi juga begitu, ya. Para nabi juga begitu, walaupun tidak dilarang, ya, dia untuk hidup berlebih, agak lebih bermewah. Tetapi kita melihat banyak hal yang bisa kita lihat dari model kehidupan seperti ini. Pertama, karena memang tujuan utama hidupnya hanya bukan untuk materi. Ya. Bisa saja dia berdagang sebelum jadi dai. Yang kedua, masyarakat yang paling banyak di mana saja adalah masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah, benar. Nah, ketika dia seorang dai yang kehidupan yang seperti masyarakat menengah ke bawah, dia lebih dapat bisa berperan daripada dia seperti seorang dai yang kehidupannya sudah elit. Sudah elit. Ya. Kemana-mana keluar naik mobil AIS, gitu kan, blue AIS. Diawasi dengan pengawas dan bodyguard begitu banyak sehingga dia pun tidak mengetahui masalah yang sesungguhnya terjadi pada masyarakatnya, dan juga masyarakatnya sulit untuk bertemu dengannya, dan sangat penuh birokrasi bila meminta fatwa atau apa saja dengannya. Ya, ini mungkin hikmah yang ke. Silakan ya, Ustaz. Jadi memang betul, selain dia itu adalah bagian dari kaumnya, di sini Nabi Hud berkata kepada Ad bahwa dia adalah Allah mengilustrasikan bahwa dia adalah akhohum, saudara, bukan saja sekedar hubungan-hubungan antara jiran tetangga, tetapi sudah merasa seperti hubungan darah daging, ada hubungan saudara. Jadi begitulah al-muslim akhul muslim itu tadi, muslim itu adalah saudara muslim yang lain, seakan-akan bukan, dia tidak berjarak lagi begitu dekatnya hubungan muslim satu dengan muslim yang lain atau da'i dengan masyarakatnya, sehingga tidak saja dia kaum tetapi juga disebutkan dengan saudara. Jadi saya melihat sungguh rugi bila metodologi seperti ini tidak dimiliki oleh seorang da'i di zaman modern ini. Artinya dia menganggap asing di rumahnya. Dan ini sudah mengejala, saya lihat, Ustaz. Khususnya, maaf saya sekali, di Medan atau di mana saja. Para da'i, para ustaz, mubaligh itu malah dia aneh di lingkungannya, gharib di lingkungannya. Begini maksud saya, dia mengisi pengajian di setiap tempat di sudut-sudut kota yang jauh dari rumahnya. Dia tempuh itu. Tapi begitu masjid yang mungkin beberapa jengkal dari rumahnya, tak ada waktu untuk ke masjid itu. Benar, benar sekali. Paling hanya untuk sholat subuh berjamaah saja. Iya. Tak berperan gitu ya. Iya, ini yang riskan kita melihatnya. Jadi dia, kata masyarakatnya, ustaz itu cuma terkenal di luar. Iya. Ilmunya dimanfaatkan oleh orang-orang yang di luar lingkungan kami. Iya. Tapi bagi kami, ustaz ini sebagai seorang yang ya numpang tidur aja lah bahasanya. Iya. Ini kan sudah menyedihkan, ustaz, sebenarnya. Iya, benar sekali. Jadi memang akhohum dan kaum di sini merupakan stressing bagi kita bahwa ustad atau da'i atau mubalik itu adalah tidak saja berorientasi jauh global, tetapi juga berorientasi kepada jiran tetangga. Itu juga mungkin. Di sisi lain mungkin Ustaz Safiar bisa menambahkan, kenapa kok kaum Hud diminta untuk an ya'budullah, dan kaum Nuh juga diminta an ya'budullah. Pesan dakwah itu kenapa kok cuman menyembah Allah? Nah, ini menjadi penting karena apa? Karena boleh jadi orang berdakwah macam-macam sehingga an ya'budullahnya ini terlupakan. Sejauh mana pentingnya an ya'budullah ini dibandingkan pesan-pesan dakwah yang lain? Satu, sebelum kita melakukan hal dari penjabaran yang kita berikan kepada masyarakat, kita punya satu pijakan yang itu tidak bisa berubah dari Nabi Adam sampai nanti kiamat. Sampai kiamat. Yaitu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah an-ya'budu. An-ya'budu Allah. Jadi Nabi, semua para Nabi dan para Rasul, mereka menyampaikan apa? Pesan yang pertama, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kafir Quraisy berapa tahun ya, dia menyerukan bukan syariat dulu, akan tetapi kekuatan iman dengan apa? Keyakinan kepada hal yang abstrak, yaitu meyakini Allah itu ada. Kan begitu. Kebanyakan orang hanya memberikan pesan-pesan moral, akan tetapi pesan daripada akidah sebagai sumber yang nomor satu dalam kehidupan kita kadang-kadang terkaburkan. Iya, kan gitu. Saya contohkan sinetron yang ada di televisi ya, beraneka ragam mencari apa? Desain sinetron religius. Akan tetapi pondasi yang ditayangkan itu arahnya itu kemana? Tidak, dia berkiblat kepada apa? An-ya'budullah tadi. Jadi harapan kita semua yang pertama sekali berpijaklah kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang prioritas sekali dalam kehidupan. Kemudian penjabarannya itu mengandung nilai-nilai keimanan kepada Allah, kemudian dipupuk dengan bentuk-bentuk furu'nya dan sebagainya. Ya, benar sekali. Jadi memang kalau kita lihat apa yang disampaikan Ustaz Safiar, jadi orang melihat seseorang itu dikatakan religi apabila dia sudah berpakaian jilbab, walaupun bajunya ketat, subhanallah, gitu ya kan, walaupun itu sangat menerawang, asal sudah pakai jilbab religi lah dia itu. Ini kan suatu hal yang salah fatal, bahwa sebenarnya misi religi itu adalah ubudullah tadi, menyembah Allah. Bagaimana orang melihat dia sudah sholat, diilustrasikan seorang ini sholat, itu sudah religi, padahal habis itu tidak ada nuansa bahwa ini adalah meyakinkan kita akan keagungan dan kebesaran Allah. Padahal sebenarnya dakwah itu disebut religi itu apabila sumber apa nuansa ketuhanan, bahwa ini adalah berkat Allah, tidak jauh dari Allah, dan berakhlak karena berdasarkan Allah, ini merupakan pesan moral yang paling penting dalam dakwah dan dalam kehidupan ini. Ya, saya kemudian mungkin, ada lagi Ustaz Hanafi, kenapa? Malakum min ilahin ghairuh. Setelah menyembah Allah, dilarang kemusyrikan. Ya, tentunya ini ada sebuah metodologi yang sangat baik adalah al-wiqayah khairu minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Jadi menjaga akidah manusia ini adalah lebih diutamakan daripada meluruskan kesesatan. Contohnya saja yang telah disesatkan oleh Lia Aminuddin dengan Lia Eden yang meluruskan kembali peran akidah pada orang-orang yang telah tersesat dari ajaran-ajaran Islam yang lain, itu lebih sulit untuk mengembalikannya kepada keislaman yang hakiki. Karena apa? Mereka sudah terkotori oleh ideologi, terkontaminasi oleh paham-paham yang sangat jauh dari agama. Jadi saya melihat di sini bagaimana signifikansi ayat ini untuk sekaligus merupakan warning bagi para dai, bagi para pengambil keputusan, para ulama, khalifah, agar mereka berusaha untuk menjaga kualitas akidah umatnya. Menjaga kualitas akidah umatnya sebelum terserang oleh virus-virus yang membahayakan akidah itu sendiri. Benar-benar. Nah, jadi disinilah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peran yang sangat luas kepada sang Nabi agar tetap memberikan porsi yang banyak untuk penjagaan akidah yang tertera dalam ayat ini. Ya. Jadi saya kira ini sangat baik untuk kita apa namanya diskusikan. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwa para dai itu harus berbaur dan mendarah daging dengan masyarakat sekitarnya karena dia adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat bagian dari dia. Ya. Lebih dari itu, dai itu, mubalig itu, ustad itu adalah saudara bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Poin yang kedua yang dapat kita ambil di sini, pesan dakwah yang paling penting untuk disampaikan adalah ubudullah, sembahlah Allah. Dan yang ketiga dari poin yang dapat kita sampaikan di sini, jangan mempersekutukan Allah. Artinya apa? Kita membuka keran keimanan untuk terkokohkan begitu besar, dan kita menutup pintu kemusyrikan dan benih-benihnya serapat-rapatnya dan sedalam-dalamnya. Tujuannya tidak lebih dan tidak bukan agar kita meraih gelar takwa sebagaimana yang telah kita jaga di bulan Ramadan yang lalu. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Hanafi dan Ustadz Safiar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.